terus. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Risalah sulus salasah, salah satu usul selesai dari pembahasan yang pertama yang sebagai semacam qodimah dari risalah ini. Beliau rahimahullah ta'ala masih memberikan pengantar lagi, belum sampai ke inti pembahasan. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan, ta'allumu hadhihi thalathi masail, untuk mempelajari ketiga permasalahan ini, wal amalu bihinna, dan mengamalkannya. Al-ula yang pertama, annallaha khalaqona wa razaqona, bahwasanya Allah yang menciptakan dan memberikan rizki kepada kita. Walam yatrukna hamalah, dan Allah tidak kemudian membiarkan kita begitu saja. Artinya harus kita ketahui bahwasanya Allah yang menciptakan kita, memberikan kepada kita rezeki, kemudian tidak sudah dibiarkan begitu saja, diciptakan, dikasih rezeki, kemudian enggak ada apa-apanya. Kemudian enggak ada hisab, enggak ada pertanggungjawaban. Tidak seperti itu. Bal arsala ilaina rasulah, bahkan Allah mengutus kepada kita utusan untuk menegakkan hujah, untuk menyampaikan risalah. Bahwa ada pertanggungjawaban, ada untuk tujuan mulia Allah menciptakan, yaitu untuk menghamba kepadanya. Maka untuk itu Allah mengutus utusan. Sehingga faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang mentaati rasul tersebut, dakhalal jannah, pasti dia masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan siapa saja yang mendurhakainya, tidak mau mentaatinya, pasti dia masuk neraka. Wadalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhza wabila. Sesungguhnya kami telah mengutus Allah kepada kalian seorang utusan sebagai saksi atas kalian. Di antara fungsi utusan nanti sebagai saksi bahwa sudah disampaikan risalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang utusan. Diingatkan oleh Allah akan kisah Fir'aun, kisah yang sangat dikenal ketika itu tentang seorang yang diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat kuat, diberi kekuasaan yang besar, dan dia berumur panjang. Benar-benar kuat kerajaannya, sampai saking merasa dia kuat, ini ada yang mengatakan dia ini gak pernah sakit, sampai puncak kesombongannya karena dia merasa kuat, gak pernah sakit, semua keinginannya terpenuhi, sampai puncaknya dia menganggap dirinya adalah Rob. Itu diutus kepadanya Musa sebagai utusan. Fa'asa Fir'aunur Rasulah, kemudian Fir'aun tidak mau mengikuti utusan tersebut, mendurhakainya. Fa'akhadnahu akhdha wabila, maka aku azab dia dengan azab yang menghinakan, benar-benar menyakitkan. Bagaimana? Jadi Allah menggambarkan kalian, misalnya ketika turun ayat ini di orang-orang Quraisy, kalian tuh belum seberapa, Abu Jahal, Abu Lahab. Fir'aun, kalian pernah dengar kisahnya gitu. Raja yang sangat berkuasa, sampai saking sombongnya karena kekuasaan benar-benar kuat pada dirinya dan bertahun-tahun, sampai menganggap dia adalah Rob. Yang seperti itu saja ketika berani tidak mentaati Rasul, tidak mau mengikuti utusan yang Allah kirim untuknya, Musa alaihissalam, dalam keadaan Musa orang biasa, bahkan yang pernah dipelihara di istananya, di rumahnya. Tapi ketika dia mendurhakai Musa tersebut, bagaimana kisahnya kalian tahu? Justru dia diazab ketika sedang seakan-akan sedang mau menang, sedang mengejar Musa beserta kaumnya, sedang dalam puncak kesombongannya, dan dia ditenggelamkan dalam laut. Artinya, kalian lebih mudah. Itu maksudnya. Musa yang seperti itu ditolong oleh Allah, Fir'aun yang kekuatannya seperti itu dihinakan oleh Allah karena mendurhakai Rasul. Tidak sulit kalau cuma untuk memberikan azab kepada kalian sebagaimana Allah telah memberikan azab kepada Fir'aun karena kesombongannya, keangkuhannya, tidak mau mengikuti Rasulnya. Begitu juga kalian. Itu maksudnya. Diberikan ancaman atau gambaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah orang yang mendurhakai utusan yang telah Allah kirimkan untuknya, untuk bagaimana dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama, harus benar-benar kita ingat gitu, maksudnya kita dan kita terapkan bahwa Allah menciptakan kita untuk hikmah yang tinggi, yaitu beribadah hanya kepadanya, dan untuk itu Allah mengutus utusan. Maka mau tidak mau engkau harus mengikuti utusan tersebut. Kalau enggak, sangat mudah bagi Allah untuk mengazabmu. jika menyanyiakan utusan yang telah Allah utus adanya. Mudah bagi Allah kalau cuma untuk menyadap dunia maupun di akhirat. Dan kisah-kisah orang terdahulu di antara Fir'aun telah kalian ketahui bagaimana nasib mereka yang berani mendurhakai Rasulnya. Asani atau yang kedua, annallaha la yardha ayyusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi la malakun muqarrabun walanan murlun wadalilu qawluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho kalau dipersekutukan dengan siapapun juga dalam beribadah kepadanya. Walaupun yang dijadikan tandingan untuk mempersekutukan Allah itu malaikat yang didekatkan dengan Allah ataupun nabi yang diutus. Walaupun itu malaikat sekalipun. Walaupun itu nabi. Tetap Allah tidak ridha kalau sampai di persekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya. Tetap Allah tidak meridhai kesyirikan. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Surah Al-Jin ayat 18. Bahwasanya masjid itu kepunyaan Allah. Masjid-masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah. Maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan berdoa kepada Allah juga kepada selain Allah, pada siapapun, ahada, satu orang, siapapun. Fala tad'u, janganlah kalian berdoa. Ini sering untuk disebut kata doa, yang dimaksud adalah ibadah secara umum. Bagaimana nanti akan disebutkan, karena doa itu adalah ibadah. Doa itu untuk menggambarkan seluruh peribadatan. Doa. Ini jelas. Apalagi masjid. Masjid yang memang dibangun untuk beribadah kepada Allah. Maka jangan kalian beribadah kepada selain Allah, bersamaan kalian beribadah kepada Allah. Itulah syirik. Sebagian nanti dijelaskan mana syirik. Itu ringkasnya adalah beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan juga beribadah kepada Allah. Itulah syirik. Mensekutukan Allah, sering disebut itu, menduakan Allah. Kenyataan banyak justru di masjid-masjid Allah seorang banyak yang terjatuh dalam kesyirikan berdoa kepada selain Allah azza wajalla. Hingga yang kedua adalah ini, setelah tadi yang pertama mau tidak mau harus mengikuti Rasul, yang kedua perkara yang sangat penting, Allah sangat tidak rela kalau dipersekutukan. Asali satu. Yang ketiga, perkara yang sangat penting. Anna man ata'a Rasul wa wahhadallah. Siapa saja yang mentaati Rasul dan dia sudah bertauhid. Poin satu dan dua sudah. Dia bertauhid dan benar-benar mengikuti Rasul. La yajuzu lahu mu'alatu man haddallahu wa rasulah. Tidak boleh bagi dia untuk loyal. Makna loyal, mu'alat. yang di situ terkandung mencintai, membela, mendukung, menolong, itu makna loyal, mualaf. Loyal, berwala kepada siapa saja. Hadallah wa rasulah, yang menyelisih Allah dan Rasulnya. Perkara yang termasuk inti agama, yang banyak dilalaikan oleh orang. Perkara loyalitas, wala, begitu juga sebaliknya albaro. Wala walbaro. Wala artinya loyal, memberi, kita memberikan kecintaan, dukungan, pembelaan, dan seterusnya. Padahal ini termasuk perkara bagian dari prinsip agama kita. Bahkan Asy-Syaikh penulis ini sampai begitu, beliau sangat begitu kuat untuk mengingatkan prinsip ini dalam beberapa risalahnya, termasuk risalah khusus yang kemarin di daurah satu dibawakan oleh Syekh Arafat, risalah Situ Mawadhi Minasirah, penjelasan 6 mawadhi, zaman tadi mawadhi, tempat dari sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya 6 potongan kisah dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau inginkan bagi orang yang memahami 6 kejadian ini, mestinya dia akan paham apa sebenarnya agama Nabi dan Rasul. Yang beliau ingin sampaikan di situ adalah masalah ini. Nah, dan selesai dibacakan risalah tersebut oleh Syekh Arafat, yang kemudian di Pontianak kita usahakan untuk murojaah risalah ini. Yang ingin ditekankan adalah intinya ini, masalah al-wala' wal-baro. Pertama beliau menyebutkan kisah tentang awal turunnya wahyu, terlebih ketika terangkat sebagai rasul. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, ini karena ketika pertama kali Rasul ditemui Jibril di Gua Hira, yang kemudian turun wahyu yang pertama yaitu Iqra, dan beberapa ayat setelahnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya, digambarkan beliau begitu sangat ketakutan yang sampai menggigil ketakutan, minta diselimuti karena takut apa ini, macam-macam pikirannya ditemui seperti itu. Yang kemudian maka turun itu ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, sehingga para ulama mengatakan menjadi nabi dengan Iqra, menjadi rasul dengan ayat ini. Karena jelas diperintahkan berilah peringatan, kum fa'anzir, berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Rabbmu. Dan prakteknya yang dimaksud adalah memberikan peringatan dari kesyirikan. Terlebih dijelaskan lagi dalam poin yang kedua adalah permasalahan ketika awal-awal Rasulullah menyampaikan belum begitu kuat permusuhannya, orang masih penasaran, masih mau dengar. Tapi begitu mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan batilnya beribadatan kepada selain Allah, maka mulai berbagai macam permusuhan kepadanya. Beliau mengatakan, bagaimana para sahabat yang awal-awal masuk Islam sampai kemudian menerima berbagai macam ujian, gangguan dari kaum musyrikin, ma'ruf kisahnya. Begitu juga Rasulullah sendiri yang kemudian sampai harus hijrah. Kata beliau, apa yang buat mereka musuhi di awal Islam itu, karena apa? Kan gitu. Karena terang-terangan menampakkan, terang-terangan menyampaikan bahwa peribadatan kepada selain Allah itu tidak benar. Ini kata beliau. Dan Rasul adalah nabi yang penyayang dengan umatnya. Kalau memang ada udzur, pasti akan dikasih tahu supaya mereka tidak dimusuhi. Ya kan? Kalau ada udzur, udah, enggak usah nampak-nampak, diam-diam ya. Pasti akan dikasih tahu. Ternyata enggak sampai mereka harus dimusuhi, harus apa yang membuat? Karena kalau sekedar yang penting aku beribadah kepada Allah, yang penting aku mentaati Rasul, tapi enggak berani menyalahkan kesyirikan, pasti aman. Ya kan? Pasti aman. Jadi para ulama mengatakan, di situ ketika itu ada orang-orang yang tidak terjatuh dalam kesyirikan. Seperti misalnya Warokah bin Naufal yang sepupunya Khadijah. Orang yang tidak terjatuh kesyirikan, tapi tidak dimusuhi karena diam. Karena enggak menampakkan. Itu yang dimaksud. Gitu juga yang ketiga beliau bawakan tentang kisah bagaimana ketika Rasulullah membaca surah An-Najm, afara itu mulata wal uzza, apakah kamu tentang apa itu lata uzza manat, yang kemudian setan mengembuskan syubhat seakan-akan Rasul itu mengatakan tilka ghoronikul ula wa inna safa'atahu la turtaja. Seakan-akan jadi setan menambahkan, padahal maksud ayat tadi, tahukah kamu la ta'uzaman itu tuh untuk meremehkan, apa itu berhala gitu, begini-begini, tapi disisipkan setan. Seakan-akan ada Rasul menambahkan kata-kata tadi, itu adalah malaikat-malaikat yang tinggi, yang mulia, yang luhur, dan syafaatnya benar-benar diharap. Ketika dan tersebar ke kaum musyrikin, mereka suka. Yang kemudian ketika di akhir surah Rasulullah sujud, surah An-Najm ini, mereka ikut sujud karena setuju, ini yang diharap. Jadi yang diharap ya gak apa-apa. Kalian beribadah kepada Allah, yang penting enggak ngerecoki, yang penting enggak menjelek-jelekan. Nah gitu maksudnya. Yang penting tidak memusuhi peribadatan kami kepada Lata, Uzza. Itu yang diinginkan. Dan itu bukan agama Rasul. Yang diinginkan adalah nampak kebencianmu, nampak permusuhanmu terhadap kesyirikan. Sebenarnya bukan, tidak cukup hanya yang penting aku beribadah kepada Allah, diam-diam gak berani nyalahkan itu, tetap untuk menunjukkan tetap baik-baik juga sama kesyirikan. tetap loyal, tetap mau tolong-menolong dalam kesyirikan. Bukan itu yang diinginkan. Sehingga yang ketiga ini juga penting, dan ini adalah agama Nabi dan para Rasul sejak dulu. Mengapa mereka dimusuhi? Ya karena ini. Karena nampak walak wal baroknya. Kalau diam-diam gak akan dimusuhi. Dan digambarkan para sahabat ketika itu pun orang-orang lemah, ya. Dan Rasul adalah penyayang. Kalau memang ada uzur untuk enggak usah nampakkan antimu, keantiannya terhadap kesyirikan, gitu. Enggak usah nampakkan. Kalau memang ada uzur pasti Rasulullah berikan, udahlah, enggak usah dulu. Enggak, tetap nampak. Jadi para ulama mengatakan seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, para sahabat dulu ketika itu posisi lemah, tapi mereka tetap menampakkan prinsip ini. Karena ini inti agama para nabi dan rasul. Wala mualah terhadap tauhid dan ahli tauhid, barok benci terhadap syirik dan ahli syirik. Kemudian beliau mengatakan wa dalilu qaulu ta'ala, di sini dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yu'aduna man hadallahu rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum biruhim minah wa yadkhuluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan dari akhir kok kemudian bisa berkasih sayang, bisa saling cinta dengan orang yang jelas menyelisih Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapaknya, anak-anak mereka, saudara kandung mereka, ataupun kerabat mereka. Kau gak akan temukan. Menunjukkan prinsip gak ada. Dan ini dengan kata Nabi, tidak ada lebih ablagh, lebih kuat untuk menunjukkan terlarang daripada dengan kata nahi, dilarang, jangan. Tapi justru itu malah menunjukkan secara real mestinya gak ada. Gak ada orang yang, engkau tidak akan dapati orang yang aku beriman kepada Allah dan dari akhir kok kemudian bisa berkasih sayang dengan orang yang menentang milisi Allah dan Rasulnya, walaupun itu bapaknya. Artinya mestinya walaupun itu bapak kandung mereka, tapi ketika bapak kandungnya ini ahli syirik, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, gak mungkin dia akan loyal. Kalau orang beriman, dia akan nampak saling cinta, gak mungkin. Walaupun bapaknya, walaupun saudara kandungnya, gak mungkin. Kalau orang beriman kepada Allah dan hari akhir benar-benar, gak mungkin dia kemudian bisa saling mencintai, mendukung, membela. Ya nampak dengan makna mualah tadi, loyal tadi, gak mungkin. Kerabatnya. Dan Allah kemudian mengatakan, mereka yang bisa seperti ini, mereka itulah orang yang memang berarti sudah ditetapkan di hati mereka keimanan. Nah ini berarti orang yang memang menancap kuat, memang ditakdirkan, ditetapkan di hati mereka keimanan. Dan memang orang yang Allah kuatkan di dunia seperti itu. Dan di akhirat Allah akan masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya. Allah meridhai mereka dan mereka pun ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah. Mereka itulah Hizbullah. Mereka itu adalah Hizbullah. Bisa diartikan partai Allah. Mereka itu adalah benar-benar golongan Allah. Itulah yang Hizbullah. kemudian dicomot kata-kata ini untuk melegalkan kelompok mereka sebagian orangnya, Hizbullah ini. Padahal sifat-sifatnya seperti ini, belum mestinya. Sifat-sifatnya adalah ketika Allah mengatakan mereka itu adalah Hizbullah, adalah sifat-sifat yang tadi. Bukan kemudian seorang seenaknya ini buat kelompok Hizbullah. Ketahuilah bahwasanya Hizbullah itu adalah yang beruntung. Jadi yang ketiga, prinsip al-wala wal-baro. Ini bagian pokok dari agama. Bukan permasalahan istilah mereka, bukan permasalahan furu'. Ini bagian inti dari agama sejak dulu. Yang ini disampaikan adalah ini. Engkau harus bertauhid, betul. Engkau harus ikut Rasul, iya. Tapi enggak sampai di situ. Harus ada prinsip wala wal baro. Kalau memang engkau bertauhid, kalau memang engkau mengikuti manhaj Rasul, memang mengikuti Rasulullah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus engkau cintanya, loyalnya, dukungannya, pembelaannya kepada orang yang seperti ini. Yang sebaliknya, kebenciannya, permusuhannya harus kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Prinsip yang tidak bisa dipisahkan. Karena tadi kenyataan, kalau memang seorang itu bertauhid, mengikuti Rasul, kemudian enggak berani menunjukkan perbedaan dengan yang lain, tidak berani, sehingga dia tetap harus ya seperti yang dilakukan oleh ahlu tamye, orang-orang yang lembek, yang dia enggak berani menampakkan prinsipnya, tetap baik sama orang yang menentang Allah dan Rasulnya, bersatu, tolong menolong, ya memang enggak akan dimusuhi. Enggak akan dimusuhi. Karena yang diinginkan oleh ahlul batil seperti itu. Yang penting kamu diam. Itu kenyataan. Yang diinginkan adalah, dan itu, seperti itu, itu belum sempurna. Itu bukan agama Nabi dan Rasul. Ini mestinya harus ada walakwal baro. Sehingga ini penting bagi kita. Tak cukup sekedar diam-diam aku bertauhid, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kemudian tetap masih baik-baik dengan ahlu syirik, orang yang jelas-jelas bertentangan Allah dan Rasulnya, sehingga dikesankan, ya jadi dikesankan sama, kesankan, oh itu sama kawan, nggak boleh seperti itu, sehingga mestinya adalah terkenal bahwa ini beda gitu mestinya. Itu maksudnya. Mestinya adalah terkenal bahwa ini bukan mereka. Ahlu tauhid bukan mereka. Mestinya ahlu tauhid itu dikenal dengan siapapun ahlu syirik bahwa ini memang membenci mereka. Enggak setuju dengan apa yang ada pada mereka. Bukan malah berusaha mengesankan enggak memusuhi. Tadi jelas Nabi dan Rasul seperti itu. Ibrahim jelas beberapa ayat menunjukkan ini baro umimma ta'budun ilal ladzina fatarani, mengumumkan jelas. Jadi ya Ibrahim ketika itu sendiri, ya kan? Ketika itu sendiri, nggak menunggu orang harus punya kekuasaan, karena ini inti agama. Pokoknya ya dari awal ya memang kita harus nampak, nggak setuju dengan kesyirikan, nampak benci dengan kesyirikan, dan seterusnya. Wal-wal-baro. Sehingga nanti akan terkenal, oh, orang-orang itu sangat enggak suka dengan kesyirikan, dengan berbagai bentuknya. Ya, jangan kau undang dia ke acara ini. Mestinya mereka sampai tahu gitu loh. Sampai terkenal, enggak akan mungkin mau dia. Jangan malah kabur. dikesankan seakan-akan oh sama mereka dengan kita, cuma beda ini. Tunjukkan beda memang. Oh, mana orang itu mau diundang acara ini, mestinya sampai gitu terkenal. Kebenciannya kita terhadap apapun bentuk penyelisian kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih permasalahan ini syirik yang sangat besar, prinsip yang agung. Setelah seorang bertauhid, dia mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya juga menerapkan prinsip wala wal baro. Wallahu a'lam shawab. Sampai di sini dulu. Yang